Iya, cedera-cedera sih, iya. Masa kono sih? Iya, apa sih? Takson purun. Purun. Penonton saya ini disun, edot purun ora. Purun. Edot lambinnya doer, ngembung wong semino kaya. Lagunya ada Takson purun, baru jaran goyang bersama Romansa News. Bye. ora tekan nang mesutmu. Sing tak jaluk tekan mau. Dulur jaran goyang sik, mono sing jaluk jaran goyang ya. Siap kanggo dulur-dulur kebon turi semuanya selamat malam ya.